بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitabul ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita berada atau masih berada pada pembahasan poin ihtiramul ulama, menghormati para ulama, orang yang berilmu, guru, dan memuliakan mereka. Telah dibahas beberapanya dari pembahasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sampai pembahasan atau penjelasan beliau rahimahullah bahwa umara, para pemimpin, penguasa, dan begitu pula para ulama haruslah adil dalam menyikapi mereka. Haruslah adil dalam bersikap terhadap mereka. Nah, mereka yang berperan dalam kehidupan kita, mereka yang banyak berbuat kebaikan dalam kehidupan kita, baik itu kebaikan secara duniawiyah kita ataupun kebaikan secara ukhrawiyah kita, batin kita, di mana mereka menjelaskan, mengajarkan ilmu, perkara-perkara yang itu merupakan siraman rohani. Enam, sebelum kita melanjutkan, perlu diperhatikan kembali yaitu ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dari kalimat aqul. Nah, yang memiliki kitab aqul, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin di situ aqul. Nah, paragraf baru. Nah, dari situ kata beliau rahimahullah, inna ala haula'i syababi ay yahmilu ma yajri bainal ulama'i minal ikhtilaf ala husnin niyyah wa ala al-ijtihad. Itu perlu diperhatikan lagi sebelum kita melanjutkan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, aku katakan sesungguhnya kewajiban mereka para syabab, para pemuda, untuk membawa perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah para ulama berupa perselisihan ala husnin niyyah, kepada baiknya niat, niat yang baik. Nam, wallahu a'lam, sepertinya makna yang lebih tepat dalam perkataan beliau ini bahwasannya kita atau yang disebutkan di sini oleh beliau para pemuda untuk membawa perselisihan di antara para ulama itu ala husnin niyah, bahwasanya masing-masing mereka memiliki niat yang baik. Memiliki niat yang baik artinya setiap mereka yang sedang berselisih, yang sedang bersilang pendapat, masing-masing mereka memiliki niat yang baik. Kalau sebelumnya kita jelaskan bahwasanya kita harus berbaik niat, harus memiliki niat yang baik. Walaupun itu diperlukan bagi kita, tapi makna yang terkandung dalam ucapan beliau ini adalah kita memberikan kemungkinan bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki niat yang baik ketika mereka berselisih. Fulan mengatakan demikian, yang alim ini mengatakan demikian. Masing-masingnya memiliki niat yang baik. Wa 'alal ijtihad, dan begitu pula mereka berijtihad. Ya, mereka mengeluarkan hukum dari kemampuan mereka beristidlal. Nah, mereka memiliki kemampuan, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa berijtihad, berpendapat. Artinya pendapat yang mereka keluarkan itu dari ijtihadnya. Hendaknya masing-masing kita ketika mendapati demikian meyakini atau berhusnudzon bahwasanya mereka itu memiliki niat yang baik dan sedang berijtihad. Wallahu a'lam bishawab, sepertinya itu makna yang lebih tepat. Walaupun kita sebagai talib, sebagai pelajar, orang yang belajar ilmu juga harus memiliki niat yang baik dan juga harus bersungguh-sungguh dalam memilih pendapat, mana pendapat yang lebih tepat pada al-haq. Tapi sekali lagi, makna yang terdapat dalam ucapan mu'allif Syekh Al-Utsaimin demikian. Hendaknya kita membawa perselisihan yang ada, mengatakan bahwasanya masing-masing ulama itu memiliki niat yang baik dan mereka sedang berijtihad, sedang berpendapat dengan kemampuan mereka. Maka mujtahid, orang yang sedang berpendapat, yusib wa yukhti, bisa benar, bisa salah. Nah, yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Pahala berijtihad. Nah, yang dua mendapatkan pahala berijtihad dan juga pahala menepati al-haq. Alhasil demikian, bahwasannya kita berhusnudzon kepada mereka ulama yang memang dikenal sahabatnya di atas sunnah. Dan ini pula yang Syekh Al-Utsaimin terangkan dalam beberapa penjelasan beliau. Bahkan beliau sebutkan pembahasan tersendiri dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Muthlah tentang mereka yang terjatuh pada pentakwilan sifat, ya, menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama yang dikenal sunnah, dikenal keilmuannya yang luar biasa, tapi terjatuh, tergelincir pada penakwilan sifat. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di antaranya ini, mereka itu orang yang memiliki niat yang baik dan juga mereka sedang berijtihad. Nah, maka beliau pun membawakan atau para ulama menjelaskan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Nah, maka yang tahu kesalahannya enggak boleh mengikuti. Nah, yang salah terjatuh pada kesalahan yang mereka tidak sengaja, yang kata Syekhul Utsaimin bahkan seandainya mereka ditegur, dijelaskan kesalahannya, niscaya mereka akan rujuk. Karena kenapa? Dilihat dari sepak terjangnya. Selama ini sejarahnya itu orang yang masya Allah, orang yang berilmu, terlihat buah atau ciri-ciri orang yang ikhlas. Wala nuzaki 'alallahi ahadan wallahu hasibuhum. Artinya terdapat, nampak ada ciri-ciri seperti itu. Nah, maka mereka mengatakan seandainya mereka ditegur, dijelaskan kesalahannya, niscaya mereka akan rujuk kepada al-haq. Namun qadarullah wa masyaa fa'al, sampai mereka wafat itu tidak ada, belum tersampaikan al-haq kepada mereka. Ala kulli hal, bahwasanya masing-masing mereka berjalan di atas niat yang baik dan juga sedang berijtihad. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah pula, ketika Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa dan akhtana. Akhta'a itu kesalahan yang diperbuat tanpa dasar kemauan dan kesengajaan. Itu kata para ulama rahimahumullah. Artinya ini memang orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang mumpuni, qadarullah dengan itu semua, dengan komponen yang ada, mereka terjatuh pada kesalahan. Kemudian pula ada yang terlewat dari pembacaan kita, yaitu setelah Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, yang setelah itu kita belum baca. Kita langsung lompat kepada ucapan al-muallif, wa kadzalika aidan. Ya, langsung ke sana kita. Nah, adapun ucapan muallif setelah hadis kullu bani Adam khata', Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amma أن يفرح بزلة العالم وخطئه أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة فإن هذا ليس من طريق السلف. Adapun seseorang itu bergembira dengan tergelincirnya alim, ketergelinciran yang terjadi pada seorang alim, wa khata'ihi dan kesalahannya. Nah, artinya seseorang itu seharusnya tadi dia membawa perselisihan yang ada, bahwasanya masing-masing alim itu berjalan di atas niat yang baik dan juga sedang berijtihad, dan kita beri uzur kepada mereka yang terjatuh pada kesalahan. Adapun mereka yang gembira dengan terjatuhnya seorang alim dan salahnya mereka, liyushi'aha bainan nas, supaya kemudian dia bisa menyebarkan kesalahan itu di tengah-tengah manusia. Dia senang ada seorang alim yang salah. Tujuannya apa? Dia mau sebarkan kesalahan itu di tengah-tengah orang lain. Fatah surul furqah, yang dengan itu akan terjadilah furqah, perpecahan. Apa kata Syekh Utsaimin? Fa inna hadza laisa min tariqis salaf. Yang demikian ini bukan termasuk jalannya salaf. Senang dengan tergelincirnya alim, seorang alim, orang yang berilmu. Nah, seharusnya itu merupakan musibah yang dia sedih dengannya, ya. Yang dia merasa ada dosa, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian. Tapi ketika mereka bergembira, inilah yang berbeda dari jalannya salaf. Nah, kemudian seterusnya pembahasan yang telah kita baca pada pertemuan lalu. Kemudian kita masuk pada paragraf yang terakhir. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qala fa kam min insanin ba'da al-munaqashati yarji' an qawlihi ila ma yakunu huwa as-shawab wa kam min insanin ba'da al-munaqashati yakunu qawluhu huwa as-shawab wa dhananna huwa al-khata'. Kata Syekh Al-Utsaimin, berapa banyak orang yang setelah terjadinya diskusi dia rujuk dari ucapannya kepada kebenaran. Berapa banyak orang setelah terjadi diskusi munaqasyah, nam dia akhirnya rujuk dari ucapannya dan mengambil pendapat yang benar. Wa kam min insanin ba'da al-munaqasyah yakunu qawluhu huwa as-shawab. Dan berapa banyak orang setelah terjadinya diskusi ucapannya lah yang benar. Ya. Wa dhananna huwa al-khata', sedangkan kita sangka dia salah. Artinya adanya diskusi itu untuk mencari manakah yang shawab, manakah yang benar, sehingga yang salah bisa rujuk dari kesalahannya. Nah, maka berapa banyak orang yang diskusi dia yakini bahwasannya si fulan salah atau syekhnya salah, gurunya salah. Terjadinya diskusi kemudian nampak setelah itu ternyata syekhnya yang benar, padahal sebelumnya dia sangka itu salah. Atau sebaliknya, terjadi diskusi ternyata yang benar adalah ucapan dia sehingga syekhnya rujuk dari ucapannya. Nah, jadi demikianlah seharusnya seseorang, tentunya dengan adab yang demikian, dengan adab sebagai seorang talib, orang yang menuntut ilmu dari seorang syekh, dia harus tahu adab di hadapan syekhnya. 6. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, dalam hadis Bukhari. Begitu pula Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu sebagai satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, Terkadang kita yang salah, terkadang dia yang salah. Maka seberapapun tingkat keilmuan seseorang, pasti dia akan pernah terjatuh pada kesalahan. Tidak ada yang maksum selain Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan terjatuh pada kesalahan. Bahkan tergolong kesalahan seorang alim itu sebagai ujian, sebagai bentuk ibtila, ujian bagi yang lainnya. Apakah seseorang itu akan mengikuti al-haq ataukah akan mengikuti syekhnya yang terjatuh pada kesalahan. Sedangkan syekhnya ketika jatuh pada kesalahan, dia tergelincir, dia tidak tahu, dia tidak sengaja. Sabakul qalam, sabakul lisan, keceplosan atau mungkin salah tulis, dan terjadi yang demikian. Nah, atau salah ibarah, salah apa namanya, penggambaran, salah menyampaikan ibarat yang lebih tepatnya bagaimana. Itulah manusia, banyak kekurangannya. Tapi para ulama merupakan orang-orang pewaris para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit kesalahannya. Dan mereka, para ulama yang sebenarnya, adalah para ulama yang berbicara atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Ibnu Abbas pernah mendapati dua orang yang sedang berdebat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Inna lillahi ibadan askatathum khasyiatullah." Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang membuat mereka diam merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka orang-orang yang tidak banyak bicara, ketika berbicara pun isinya manfaat. Orang-orang yang berilmu. Nah, mereka banyak diam, enggak banyak berbicara, seperti kalian berdua ini, suka berdebat, suka cekcok. Askatathum khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah membuat mereka diam. Padahal apa kata Ibnu Abbas, wa innahum mutlaqa al-fusaha, sebenarnya mereka lah orang-orang yang fasih berbicara, bisa menyampaikan penjelasan, tapi mereka sedikit berbicara. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, itulah para ulama yang merupakan pewaris para nabi, harus kita muliakan, ihtiram kepada mereka, memuliakan mereka tanpa sikap berlebihan pula, sampai mengkultuskan mereka, menganggap mereka tidak pernah terjatuh pada kesalahan. Naam. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, hadis yang telah kita lewati, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir walati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari api neraka, wa yudkhala al-jannah, dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya kematian mendatangi dirinya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya hendaknya wafat dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, dan hendaknya dia berikan kepada manusia sesuatu yang dia suka untuk diberi dengannya. Artinya kalau kita suka di atas al-haq, benar, tidak terjatuh pada kesalahan, maka demikianlah engkau kepada orang lain. Nah, hendaknya engkau curahkan kemampuanmu untuk mengajari mereka, untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, dan seterusnya. Sampai pun itu adalah gurumu. Nah, engkau hormati dia, engkau berterima kasih, bersyukur kepadanya. Nah, walaupun mereka memiliki kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan mereka pun hendaknya diingatkan dengan adab, dengan baik. Wa hadza huwal adlu wal istiqamah, itulah keadilan dan juga keistiqomahan. Enam. Faedah tambahan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam tanya jawab beliau. Dalam jawaban beliau, beliau mengatakan bahwasannya syekhur rajul, syekhnya seseorang, guru bagi seseorang adalah amudu nasabihi al-ilmi, tiang nasabnya secara ilmu. Amud nasabihi al-ilmi, tiang nasabnya secara keilmuan. Kalau kita kan dari bapak, ibu, dari bapak, nah, kemudian nasabnya terus berlanjut terus sampai ke atas. Ulama itu demikian. Syekhnya seseorang, gurunya itu seperti bapak, tapi dari dalam hal ilmu. Engkau belajar kepada si fulan, si fulan belajar kepada si fulan, kepada syekhnya lagi, terus sampai ke atas. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau bahwasanya gurunya seseorang itu adalah tiang nasabnya secara ilmu. Kalau kita punya bapak, nanti kan orang tuanya siapa lagi? Kemudian siapa lagi kakeknya di atasnya lagi, terus naik, terus nasabnya sampai ke atas. Maka ilmu itu ditinjau dari syekhnya siapa? Ustadz Fulan. Ustadz Fulan belajar kepada alim Fulan. Alim Fulan belajar kepada alim Fulan. Alim Fulan terus belajar terus. Itu bersanad sampai kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah diantara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasab ilmunya sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya kalau firqah yang menyimpang, ya, sampai kepada Jaham bin Sofwan, sampai kepada Abdullah bin Sabah, atau sampai kepada Bishr al-Marisi, atau sampai kepada dan seterusnya, ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas syekhmu belajar kepada siapa? Kepada si fulan, ini gurunya, gurunya, gurunya. Syekh-syekhnya tadi belajar kepada siapa? Kepada ini. Dan ma'ruf demikian tariqahnya salaf dalam belajar. mengetahui siapakah gurunya, mengenal siapakah gurunya, kepada siapakah gurunya tersebut belajar sebelumnya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, Syekh Al-Bukhari, di antara bentuk bir kepada guru kita, berbakti kepada guru kita adalah addu'a'u lahu bi dhahril ghaib, mendoakannya di saat tidak diketahui. Diam-diam dia berdoa untuk gurunya. Allahumma ufir li syaykhi atau lima syaykhi, ya, warhamhum. Allah, ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, wa'afu anhum, maafkanlah mereka, ya, didoakan kebaikan. Wattauqir wal ihtiram, menghormati dan memuliakan mereka. Di antara adab bakti kepada seorang guru, hormat dan memuliakan mereka. Wadzab anhu bi'ilmin wa adlin, membela mereka, membela gurunya dengan keilmuan dan keadilan, sikap adil dan ilmu. Tidak kemudian membabi buta, tapi membela dengan apa? Dengan ilmu dan keadilan, sportif. Wa nashri ma yata'allaq bihi min manafi' badaluha linnas, dan menyebarkan apa yang berkaitan dengan syekh kita. Kalau dia punya karya, kalau dia punya ini, punya itu, manfaat-manfaat bagi orang, maka sebarkan, bantu sebarkan, bantu untuk menyebarkannya. Nah, syekhnya punya karya, syekhnya punya wasiat, syekhnya punya punya apalah yang itu manfaat bagi umat yang mereka curahkan, maka hendaknya dia bantu untuk menyebarkannya. Kata Syekh Al-Bukhari, fahiya awjuhun kathirah wa adidah, yang namanya bir, berbakti pada guru, itu banyak macamnya. Maka ini sebagian atau sebagian yang penting dalam permasalahan berbuat baik kepada guru kita. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-10. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari ini bukan sekedar kita lewati, bukan sekedar kita baca saja. Nah, yang namanya ilmu itu diamalkan, bukan sekedar tahu, bukan sekedar dihafal. Betapa banyaknya orang yang cuma menghafal tapi tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Maka jangan sampai kita tahu tapi tidak mau mengamalkan atau tidak berusaha untuk mengamalkannya. Masing-masing kita berusaha untuk mengamalkan. Poin pertama kah, poin kedua kah, poin ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, yang terakhir kita lewati. Enam. Yang ke-10, al-amrul ashir, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang erat kepada Alkitab was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, yajibu ala talabatil ilmi, الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ بها. Wajib ala talabatil ilm, atas para penuntut ilmu, hirsut tam, semangat yang sempurna, semangat yang mumpuni untuk mempelajari ilmu, untuk mengambil ilmu. Artinya wajib bagi seorang talibul ilm untuk memiliki semangat yang sempurna dalam mempelajari ilmu. Wal akhdhi min usulihi, begitu pula mengambil dari pokok-pokoknya. Mengambil pokok-pokok ilmu, dari pokok-pokok ilmu. Allati la falaha li talibil ilmi illam yabda biha, yang tidak ada keberhasilan bagi talibul ilm kalau tidak memulai dengan usulnya. Seorang talib kalau enggak memulai ilmu dari pondasi, dia tidak akan berhasil dalam belajarnya. Maka harus orang itu memulai dari apa? Pondasi, dasar dulu. Apa yang harus dia pelajari dasarnya? Apa yang dia harus pahami, dia harus ketahui dasarnya? Baru setelah itu dibangun di atasnya berbagai bentuk perkara-perkara yang lainnya. Jangan sampai enggak punya dasar, mau langsung tinggi, mau langsung lompat perkara yang jauh. Nah, kira-kira bisa bangunan enggak punya pondasi? Nah, mesti kalau mau bertahan lama itu pondasi dulu. Nah, kalau enggak ada pondasinya, kapan mau jadi bangunan itu? Maka di sini pula bahwasanya belajar itu harus sabar, harus tadarruj, bertahap, harus berjenjang. Nah, pelajaran yang untuk kelas atas jangan diberikan kepada yang kelas bawah. Nah, pelajaran yang tinggi enggak bisa diberikan langsung kepada yang masih belajar dasar. Nah, dan kita pun sebagai talib, orang yang belajar ilmu, harus pelan-pelan. Jangan maunya cepat, maunya instan. Pokoknya saya mau langsung belajar nahwu yang tinggi, mau belajar bahasa Arab yang begini, begitu, kitab yang tinggi, kitab asma wa sifat yang tingkat lanjutan dalam klasifikasi pembelajaran akidah al-asma wa sifat terutamanya. Nah, mulai dulu dari yang bawah, dari dasar. Nah, makanya kata para ulama, orang-orang yang suka tergesa-gesa dalam belajar, mereka sebutkan man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sebuah perkara qabla awanih, sebelum datangnya saatnya, sebelum datang waktunya, apa kata mereka? Uqiba bihirmani, akan dihukum, enggak akan mendapatkan ilmu tersebut. Jadi jangan merasa namanya ilmu itu demikian, bertahap, dari hadza hadhihi ma hadza man hadza. naik, kemudian belajar huruful jar, naik nanti sampai kemudian asma ghairu munsharifah, sampai nanti nahwu demikian, sampai antum bisa membaca kitab. Harus punya kesabaran tingkat tinggi, memiliki kesungguhan tingkat tinggi, kesungguhan yang sempurna. Nah, supaya apa? Berhasil belajarnya. Maka yang paling usul, yang paling pokoknya adalah wahia Al-Qur'anul Karim yang pertama. Yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Qala rahimahullah, fa innahu yajibu ala talibil ilm al-hirsu alaihi qira'atan wa hifzan wa fahman wa amalan bihi. Wajib bagi seorang talibul ilm untuk bersemangat dalam permasalahan Al-Quran Al-Karim. Dia harus punya semangat dalam masalah Al-Quran dulu, karena ilmu-ilmu yang lainnya itu diambil dari Al-Quran Al-Karim. Bagaimana mungkin dia mau bersemangat belajar sementara dalam masalah Al-Quran saja dia enggak semangat? Mau baca enggak semangat, atau bahkan enggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana dia mau semangat dalam belajar hal-hal yang lainnya? Naam. Qira'atan wa hifzan wa fahman wa amalan bihi. Dalam membacanya, dalam menghafalnya, dalam memahaminya, dan dalam mengamalkannya. Baca, hafal, memahami, dan mengamalkannya. Harus semangat baca Al-Quran, semangat berusaha bisa menghafal 1-2 ayat, 1-2 surat. Berusaha, semangat memahami kitabullah, mengamalkannya juga. Naam. Fa insyaallah taala selebihnya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Apa yang sudah kita pelajari diingat-ingat kembali di murajaah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.